Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Kita masih dalam bab al-mujahadah dari kitab Riyadhus Salihin. Mujahadah yakni mujahadatul insani nafsah wa mujahadatuhu ghairah, yakni seorang bersungguh-sungguh berjihad menundukkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersungguh-sungguh berjihad membentengi dirinya dari godaan syaitan, baru kemudian mujahadatu ghairihi, berjihad melawan yang lainnya. Hadis yang pertama di dalam bab ini, qala al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala, wa amma al-ahadith, setelah beliau memberi mukaddimah dengan beberapa ayat Al-Quranul Karim, beliau mengatakan wa ammal ahadithu, adapun hadis-hadis dalam bab ini, babul mujahadah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama adalah hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berkata, yang diistilahkan dengan hadis kursi, hadis tapi kursi, artinya lafadznya, maknanya dari Allah Azza wa Jalla, akan tetapi tidak tercatat di dalam Al-Quranul Karim sehingga tidak dianggap ibadah atau tidak dimasukkan dalam kategori ibadah ketika membacanya sebagaimana Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman atau berkata, man aada li waliyan faqad azamtuhu bil harbi, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengizinkan atau memberitahukan kepada dia bahwa aku akan memeranginya. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ, dan tidaklah seorang hamba taqarrub atau mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan atasnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kapan aku mencintai seorang hamba, maka akulah pendengarannya untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Dan akulah penglihatannya untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan tangannya untuk memukul. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan kakinya untuk berjalan. Fa wa in sa'alani a'taytuh. Wa la in ista'adani la'u'idhannah. Jika dia meminta kepadaku, aku akan berikan permintaannya. Dan jika dia berlindung kepadaku, aku akan beri perlindungan kepadanya. Hadis ini barakallahu fikum. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Rawahu al-Bukhari. Azantuhu a'lantuhu bi anni muharibun lah ista'adhani ruya bin nun wal ba ista'adhani ista'adha bi, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini yang pertama menunjukkan ancaman orang-orang yang memusuhi waliullah. Siapa waliullah? Waliullahi Azza wa Jalla adalah seperti yang dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Demikian dalam surat Yunus ayat 62 atau 62-63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah, mereka adalah orang yang tidak akan pernah merasakan ketakutan dan tidak akan pernah merasakan sedih, yakni takut dan sedih menjelang wafat. Bukan berarti selama dia hidup di dunia enggak pernah merasakan takut dan enggak pernah merasakan sedih. Toh waliullah yang paling tinggi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merasa sedih. Beliau barakallahu fikum merasa takut. Namanya manusia biasa dalam hal-hal yang seperti ini. Tetapi yang dimaksud la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak akan pernah merasakan ketakutan, kekhawatiran, dan tidak akan pernah merasakan kesedihan, yakni indal maut, menjelang wafat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberi kabar gembira kepada dia dengan berita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Diberi kabar gembira oleh malaikat bahwa dia akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah rida kepada dia dan dia pun rida dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak akan pernah merasakan kesedihan dan tidak akan pernah merasakan ketakutan. Siapa sesungguhnya wali Allah subhanahu wa ta'ala? Kapan seseorang dikategorikan bahwa dia adalah waliullah? Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkannya dalam ayat yang berikutnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka waliullah adalah orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Itulah waliullah. Bukan orang yang bisa terbang. bukan orang yang bisa berjalan di atas lautan, bukan orang yang sahibul mukasyafat, orang yang tersingkap kepadanya alam gaib, orang yang bisa menelaah alam gaib, dikatakan dia adalah wali syaitan. Sederhana, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemahaman yang sangat sederhana siapa sebenarnya wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa, itulah sebenarnya wali Allah azza wa jalla. Wali Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Bukan seperti yang difahami oleh sebagian orang, akan dikatakan wali Allah kalau dia sudah bisa terbang, berarti dengan demikian burung semua wali Allah. Bisa terbang sih burung? Mana manusia bisa terbang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit ketika Isra Mi'raj dibawa oleh Jibril, bukan terbang dengan sendirinya. Bukan dimulai dengan persemedi, bukan dimulai dengan mengadakan tapah beraka atau yang sejenisnya. Waliullah azza wa jalla adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa, itulah waliullah. Yang kedua di dalam hadis ini menerangkan apa sebenarnya bentuk ancaman orang yang memusuhi wali Allah. Ancamannya adalah faqad azantuhu bil harb. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada orang ini bahwa aku akan memerangi dia. Lihat betapa bahayanya memusuhi seorang muslim, seorang mukmin. Salah, tapi tetap jangan kamu memposisikan dia sebagai musuh. Kita melihat seorang mukmin, seorang muslim, dia salah. Taruhlah terjerumus dalam kebid'ahan, terjerumus dalam kemaksiatan. Maka tetap jangan memposisikan dia sebagai musuh. Tetapi hendaknya posisikan dia sebagai kawanmu yang wajib kamu ingatkan. Kalaupun kamu harus memusuhi dia dan harus membenci dia karena bid'ah dan maksiatnya, maka bencilah sebatas kemaksiatan dan kebid'ahan dia. Dan cintailah karena sebagai seorang muslim. Itu mauqiful adalah, sikap yang adil. Dan haram membenci seorang muslim secara mutlak, secara total, tanpa melihat dan tanpa memandang sudut kebaikannya sedikit pun. Membenci seorang muslim seakan-akan dia adalah Zionis, bahkan lebih benci daripada kepada Zionis. Menjadikan lesannya salutun alal muslimin, menjadikan lesannya khusus spesial untuk menghujat kaum muslimin, seakan-akan yang paling baik adalah dia. Ini adalah perbuatan muharram. Boleh kita membenci seorang muslim ketika dia berbuat maksiat, tetapi kita benci sebatas kemaksiatan dia, dan kita benci pada saat dia bermaksiat. Siapa yang enggak benci maksiat? Tapi kita juga harus mencintai dia. Kenapa? Karena dia seorang muslim. Sehingga dengan demikian barakallahu fikum, kita akan termotivasi untuk menasihati dia dengan penuh kecintaan, dengan penuh harapan agar dia menjadi baik. Adapun ketika kamu melihat seorang muslim salah, kemudian yang ada di dalam hatimu adalah kebencian total, maka lihat dan tunggu azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, kata Allah azza wa jalla, man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah memberitahukan bahwa aku adalah lawannya dan aku akan memeranginya. Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah akan membela orang-orang yang beriman. Makanya berarti secara logika mending kamu dimusuhi daripada kamu memusuhi. Kalau kamu dimusuhi, Allah subhanahu wa ta'ala akan membela kamu selama kamu berada di atas garis keimanan dan ketakwaan. Karena sudah ada nas dari Allah azza wa jalla. Jaga posisi waliullah. Selama kamu menjaga keimanan dan ketakwaan, dan itulah kriteria waliullah, maka Allah sudah mengumumkan kepada setiap yang memusuhi kamu bahwa dia akan memeranginya dan Allah akan melawannya. Siapa yang bisa hebat melawan wali, melawan Allah subhanahu wa ta'ala? Tentu jawabannya gak ada. Mending dimusuhi daripada musuhi. Kalau musuhi, Allah akan musuhi kita. Tapi kalau dimusuhi, Allah akan membela kita. Bahayanya memusuhi seorang mukmin, seorang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ancaman dan bahayanya? Faqad adzantuhu bil harb. Allah subhanahu wa ta'ala akan memeranginya. Hidupnya pun enggak berkah. Hidupnya pun enggak tenang. Hidupnya pun kacau. Dan pada akhirnya dia akan sempit dada dan dia akan muncul perasaan dari dalam hatinya bahwa semua orang di dunia ini salah kecuali dia. Inna min 'uqubatil ma'siyati al-ma'siyatu ba'daha. Di antara hukuman perbuatan dosa maksiat adalah maksiat yang berikutnya, iyadan billah. Faharamun barakallahu fikum mu'adat auliyaillah. Haram memusuhi waliullah. Pernah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang minum khamr. Dibawa di hadapan Rasulullah dalam keadaan mulutnya masih berbau khamr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idribu." Pukuli dia. Qala Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, "Faminna atau Ibnu Mas'ud kalau enggak salah. Faminna ad-dharibu bi yadihi wa minna ad-dharibu bi thawbihi wa minna ad-dharibu bi na'lihi." Kami pun memukulinya. Ada yang memukulinya dengan tangan, ada yang memukulinya dengan kayu, enggak boleh dengan kayu. Karena intinya untuk memberi pelajaran supaya dia kapok. Ada yang mukul dengan sandalnya, ada yang mukul dengan kain. Setelah dia pergi, ada orang yang mengatakan, "Akhzakallah." Semoga Allah menghinakan kamu dan merendahkan kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taqulu la tu'inu 'alaihi syaitan." Jangan kamu ucapkan seperti itu. Jangan kamu membantu syaitan untuk menyesatkan saudara kalian. Maksudnya kita memukuli dia itu memberi pelajaran. Barangkali dengan itu dia taubat. Tapi kalau kamu sertai dengan ucapan yang menyakitkan hati dia, kamu sertai dengan ucapan yang menusuk hati dia, maka artinya kamu menolong syaitan untuk menjauhkan dia. Dan bisa jadi, karena memang barakallahu fikum, terkadang ucapan lebih menyakitkan daripada tamparan tangan. Akhzakallah, semoga Allah menghinakanmu. Kalau dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal, artinya kamu telah menolong dan bersekutu dengan syaitan untuk menjauhkan dia dari kebaikan. Begitulah mauqif semestinya yang ditempuh ketika melihat saudara kita muslim salah. Tapi kalau menampakkan permusuhan, ketika melihat, ketika masuk di masyarakat awam, melihat kesalahan yang ada pada mereka, melihat kekeliruan yang ada pada mereka, melihat kebid'ahan yang ada pada mereka, yang ada di hati kita adalah permusuhan, dongkol. Sumpah benar saya hidup di masyarakat seperti ini. Masyarakat bid'ah semuanya. Masyarakat maksiat semuanya. Masyarakat mereka-mereka ini adalah musuh-musuh sunnah semuanya. Kalau sudah seperti ini, barakallahu fikum, maka berarti Anda tidak lebih baik dari mereka. Artinya Anda lebih jelek dari mereka. Anda merasa benar. Anda merasa benar. Anda merasa kaya sekarang logikanya. Anda memiliki kekayaan diberi harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat orang fakir, kamu hinakan atau kamu santuni? Kamu santuni. Bukan dihinakan. Dasar miskin, dasar kere, dasar tidak. Kamu memiliki kemampuan santuni mereka. Bukan dihinakan. Kamu sekarang merasa mengetahui bahwa itu adalah bid'ah, bahwa itu adalah mungkar, bahwa itu adalah maksiat. Dan kamu mengetahui dan kamu merasa berada di atas kebenaran. Apa kewajiban kamu? Membenarkan mereka. Mengarahkan mereka kepada kebaikan. Meluruskan mereka. Saya enggak mampu. Kalau kamu enggak mampu, kenapa kamu banyak bicara? Kan begitu. Saya tahu itu salah, tapi saya enggak mampu membenarkan. Kalau kamu tahu tapi itu salah, kenapa kamu banyak bicara? Berani bicara artinya berani tanggung jawab. Apa gunanya orang lagi? Barakallahu fikum. Kita merubah kemungkaran misalnya. Orang lagi minum khamer. Kita datang khamernya diambil dan dilempar. Padahal kita bukan pemerintah. Tanpa kita gantikan dengan yang lebih baik. Gak ada gunanya. Mereka akan beli khamer yang lebih banyak. Dan setelah itu bahkan bisa jadi mengejek kita. Atau melempari kita. Gak ada gunanya. Tetapi kalau kita datang di situ dibawakan teh atau dibawakan susu kambing, susu sapi, kemudian dikatakan, ini saya nyumbang. Kan lebih baik. Lihat mereka lagi bermajelis khamr di tengah-tengah mereka, kita bawakan susu kambing, kita bawakan susu sapi, kita bawakan teh gratis, dengan kuenya misalnya, donatnya, kamirnya misalnya kita katakan, maaf ya Pak, saya nyumbang. Tolong diminum. Makasih. Barangkali dengan minum teh, akhirnya minum susu, akhirnya mereka meninggalkan khamr. Ternyata minum susu enak ya. Itu baru namanya bijaksana. Hikmah. Gak ada masalah. Entah mereka mau ngoplosnya atau mau apa. Yang penting kita mengajak mereka. Kita mengajak mereka bukan membuat mereka menjadi fobi dengan kebenaran atau dengan kita. Artinya kita di sini sedang mengkritik kadang-kadang sikap kritikus sebagian orang. Dia hanya bisa menyalahkan tapi tidak bisa membenarkan. Ini kan repot. Dia hanya bisa mengkritik tapi tidak bisa meluruskan. Ini repot, Pak. Dia hanya bisa menyalahkan tapi tidak bisa membenarkan. Salah, salah, salah. Terus yang benar gimana? Tanya aja ke ustaz sana. Ini kan berat. Ketika orang mengatakan salah ini, maka kamu harus siap meluruskan. Kalau enggak bisa, ya sudah diam. Ini barakallahu fikum. Satu muslimin, satu kampung dianggap musuh oleh dia semuanya. Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Ini bahayanya memusuhi wali Allah azza wa jalla. Yang ketiga, di dalam hadis ini, ma takarrab ma wa ma taqarrab ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi. Keutamaan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang wajibat. Bahwa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah melakukan yang wajib. Salat wajib, puasa wajib, haji wajib, yang wajib. Yang paling dicintai oleh Allah, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla adalah al-wajibat. Yang wajib. Itu sarana. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Yang keempat, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan yang sunnah-sunnah sampai aku mencintainya. Artinya, anjuran untuk semangat di dalam mengerjakan sunnah dan jangan meremehkannya. Karena ternyata yang sunnah-sunnah ini juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semakin orang banyak melakukan sunnah, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat duha, salat malam, zikir pagi, salat sunnah yang lainnya, puasa sunnah adalah sarana untuk kecintaan seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bahwa kunci seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada pada hamba itu sendiri. kunci agar seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada pada hamba itu sendiri. Apa kuncinya? Ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib, yang sunnah, niscaya akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kelima di dalam hadis ini atau yang keenam, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kapan aku mencintainya, maka akulah pendengarannya untuk mendengar. Akulah penglihatannya untuk melihat. Dan akulah tangannya untuk memukul. Dan akulah kakinya untuk berjalan. Kapan dia meminta kepadaku, aku akan memberikan permintaan dia. Dan kalau dia berlindung kepadaku, aku akan melindunginya. Hadis ini difahami salah oleh sebagian orang. Salah difahami oleh sebagian orang sehingga dijadikan dalil manunggal Gusti Kawulo. Katanya di dalam hadis ini, dan kalau aku mencintai dia, maka akulah pendengaran dia untuk mendengar. Akulah penglihatan dia untuk melihat. Akulah tangan dia untuk memukul. Akulah kaki dia untuk berjalan. Artinya katanya di sini menunjukkan kalau seorang hamba telah dicintai oleh Allah, maka berarti dia sudah manunggal. Manunggal dengan Allah. Dan ini adalah akidah kufriyah, akidah kufur yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan iblis sekalipun. Entah diambil dari mana. Menunggal-manunggal dengan Allah Subhanahu wa taala, menyatu. Padahal kalau kita baca lanjutan hadisnya, wa in sa'alani a'taitu. Wa in ista'adha bi la'u'idhanna. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan berikan permintaan dia. Kalau dia berlindung kepadaku, aku akan lindungi dia. Artinya berarti di akhir hadis menunjukkan adanya dua wujud. Wujud mas'ul, wujud sa'il. Wujud musta'adzu bih dan wujud al-musta'id. Wujud yang dimintai dan wujud yang meminta. Wujud yang meminta perlindungan dan wujud yang dimintai perlindungan. Dengan kata lain, wujud khaliq dan wujud makhluk. Wujud pencipta dan wujud Allah Subhanahu wa taala. Mana manunggal di sini? Sama sekali tidak ada manunggal di sini. Sama sekali tidak ada manunggal seperti yang difahami oleh sebagian orang. Sama sekali, melainkan memang hawa nafsu. Apa yang dimaksud di sini? Kuntu sama'ahu alladhi yasma'u biha. Maknanya, ya'ni annahu yakunu musaddadan lahu fi hadhihi al-a'dha'i al-arba'ati. Fis-sam'i. Maknanya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang hamba, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi penglihatan hamba tersebut dari pandangan-pandangan yang haram, akan melindungi pendengaran hamba tersebut dari pendengaran mendengarkan yang haram, akan melindungi tangan hamba dari menyentuh yang haram, akan melindungi kakinya hamba dari perjalanan menuju tempat yang haram atau menuju perbuatan yang haram. Itu maknanya. Artinya saddatu. Dan ini dinamakan ma'iyyatun khassah. Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang bersabar. Bukan berarti di sini Allah menyatu dengan orang yang bersabar. Tidak bisa. Karena justru di ayat ini sendiri menunjukkan adanya dua wujud. Wujud innallaha, wujud Allah, wujud sabirin, orang yang bersabar. Allah bersama orang yang bersabar. Artinya Allah tersendiri, orang yang sabar tersendiri. Maknanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melindungi, memberikan ketabahan dan memberikan keikhlasan, mengokohkan keimanan orang-orang yang senantiasa bersabar. Demikian pula di dalam hadis ini. Itu maknanya. Kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bih. Akulah penglihatannya untuk melihat. Maknanya musaddad. Dengan kata lain, bahwa tanda kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika empat anggota tubuhnya ini terlindung dari maksiat. Matanya, penglihatannya, tangannya, kakinya. Itu kata lainnya dari hadis ini. Salah satu alamat atau tanda bahwa seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika matanya terlindung dari memandang yang muharramat, ketika telinganya terlindung dari mendengarkan yang muharramat, ketika tangannya terlindung dari perbuatan yang haram, dan demikian pula kakinya. Ketika anggota, empat anggota tubuh ini lepas semuanya dalam yang muharramat, dipuaskan dengan yang haram, maka artinya tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai hamba. Ketika empat anggota tubuh ini atau salah satunya terkadang dimanfaatkan kepada kebaikan, terkadang dimanfaatkan kepada maksiat, pasang surut, terkadang lebih dominan kebaikannya, terkadang lebih dominan maksiatnya, maka artinya pertanda bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai Anda, maka manfaatkanlah peluang kecintaan Allah kepada Anda ini dengan menjauhkan diri atau mendekatkan diri kepadanya dan menjauhkan diri dari maksiat. Kadang-kadang benci maksiat. Kadang-kadang ada timbul keperasaan di dalam hati, kebencian kepada perbuatan dosa. Artinya tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai Anda, maka semestinya ini adalah peluang yang besar untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan istighfar dan taubat. Ini makna hadis, dan bukan berarti barakallahu fikum menunjukkan akidah hululiyah atau wahdatul wujud. Dua, hululiyah yakni keyakinan annallaha halla fi kulli syai. Hulul, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan segala sesuatu. Menyatu dengan makhluknya, semua makhluknya. Artinya Allah yang menyatu. Sehingga Allah ada di mana-mana dan ada pada siapa saja. Dan ini adalah akidah kufriyah. Wahdatul wujud artinya yang manunggal makhluknya. Wahdatul wujud, yang manunggal, yang menyatu makhluk. Dan ini kata mereka bisa ditempuh dengan beberapa tahapan. Pertama syariat dulu, baru kemudian ma'rifat, baru kemudian hakikat. Dan ini adalah pada asarnya tingkatan-tingkatan kufriyah. Tidak ada akidah seperti ini di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat malam sampai bengkak, sampai pecah-pecah kedua kakinya. Ingin mencapai tingkatan hamba yang paling tinggi. Afala akunu 'abdan syakura? Bukankah sepantasnya aku adalah menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Juga di dalam hadis ini isbatu sifatil mahabbati lillah. Di dalam hadis ini juga menunjukkan penetapan adanya sifat cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak seperti yang difahami oleh sebagian orang, bahwa yang namanya cinta adalah mailun nas ila syai'il mahbub. Adanya kecenderungan kepada yang dicintai. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin cenderung adanya kecenderungan dan kemauan daripada hambanya. Dan ini adalah definisi yang salah. Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya dengan kecintaan yang yaliqu bijalalih, yang sesuai dengan kemuliaannya. Menunjukkan di dalam hadis ini isbatu sifatil mahabbati lillah, penetapan sifat cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menyikapinya dan bagaimana memaknakannya? Memaknakannya barakallahu fikum adalah sesuai dengan zahir, sesuai dengan teksnya. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala mengatakan dalam lamiyah beliau, "Wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama naqala at-tirazul awwal." وأرد أهدتها إلى نقالها وأسونها عن كل ما يتخيل. Itu maknanya aqidat ahlus sunnah wal jamaah di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah adalah difahami secara tekstual, tidak perlu mentakwil apa maknanya dan bagaimana. Imam Malik pernah ditanya, inna Allah astawa ala arshihi fakaifa astawa, Allah beristiwa di arasy-Nya, bagaimana istiwanya Allah? Imam Malik marah. Beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lumun wal kayfiyatu majhul was-su'alu anhu bid'ah. Kata beliau, istiwanya Allah adalah ma'lum, sudah diketahui maknanya, istiwa. Dan bagaimananya juga kita tidak ketahui dan tidak perlu menanyakannya. Adapun menanyakan bagaimana sifatnya Allah, ini adalah suatu yang tidak pernah kebid'ahan, yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Rasulullah kepada Rasulullah. Allah mengatakan memiliki kedua tangan, selesai, tangan. Enggak perlu kita mentakwil dan membayangkan. Berarti kalau Allah memiliki tangan, berarti otomatis ada kukunya, ada sikunya. Enggak, haram. Enggak boleh. Karena kita tidak boleh menetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala satupun sifat kecuali kalau ada nas. Ini barakallahu fikum. Di dalam hadis ini menunjukkan adanya sifatul mahabbah lillah, dan juga menunjukkan barakallahu fikum bahwa semakin orang rajin beribadah dengan melakukan yang wajib maupun yang sunnah, semakin gampang doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat, semakin orang terjerumus dalam maksiat, akan semakin sulit dikabulkan doanya dan diterima permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ada pertanyaan? Ya. Salat duha barakallahu fikum yang sahih adalah batas minimal, bukan batas maksimal. Minimal 2 rakaat. Mau 12 rakaat, mau 8 rakaat, mau 4 rakaat, silakan. Enggak ada batasan. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dan Allah lah yang menjadikan pergantian siang dan malam, dan Allah jadikan waktu antara siang dan malam ini sebagai tempat untuk beribadah bagi orang yang mau berzikir dan mau bersyukur kepadanya. Enggak ada batas maksimal. Yang jelas jangan witir. Yang jelas barakallahu fikum jangan witir jumlahnya. Wallahu a'lam. Tentang sholat, setelah ada hadis yang mengatakan karena setelah Rasulullah sholat subuh itu berzikir, lalu kemudian pada saat menjelang fajar melaksanakan sholat 2 rakaat, dan itu diterangkan katanya pahalanya seperti orang umroh atau haji. Yang saya maksud 2 rakaat itu sholat apa sebenarnya? Bukan menjelang fajar. Terbit matahari. Dari hadis Anas bin Malik di dalam Sunan An-Nasa'i rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla al-fajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syams fayarki'u rak'ataini illa raj'at bi umratin wa hajjatin tamah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di masjid berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, dan dia salat 2 rakaat kemudian pulang ke rumah, maka ia akan membawa pahala ibarat orang yang umrah dan haji secara sempurna dan sempurna. Jadi itu dua rakaat setelah terbit matahari. Salat duha bisa, salat syuruq bisa. Syuruq, shin, ra, wau, qaf. Syuruq. Itu maknanya diambil dari kalimat asyraqa yusyriqu isyraqan, artinya salat ketika sinar matahari mulai terpancar. Syuruq itu artinya terpancar. Makanya kan biasanya orang dinyanyikan asyraqal badru alaina, terpancar cahaya Badr bulan purnama. Itu syuruq. Sehingga orang bisa niat salat syuruq sebagaimana yang diistilahkan oleh para ulama, dan bisa juga niatnya salat duha. Karena duha juga artinya waktu pagi. Intinya barakallahu fikum di situ. Salat duha atau salat syuruq enggak ada masalah. Keutamaannya seperti pahala orang yang haji dan umrah secara sempurna. Wallahu a'lam. Ya, karena itu yang salat syuruq sama duha itu yang tidak boleh dilaksanakan. Antara syuruq sama duha sepertinya antara syuruq dan duha ini mungkin seperti yang beliau tanyakan tadi. Artinya menjelang fajar, menjelang terbit. Itu bukan menjelang terbit, itu setelah terbit. Syuruq itu kan tadi sudah kita jelaskan, syuruq itu artinya mulai terpancar. Syarraqa asyraqa yusyriqu isyraq, itu mulai terpancar sinar matahari. Jadi waktu antara salat subuh dengan salat isyraq ini waktu karahah dinamakan. Makruh menunaikan salat tanpa sebab. Kalau salat ada sebabnya seperti karena tahiyatul masjid atau karena dia mau mengqadha witir tadi malam misalnya, maklum kalau sudah terbit matahari biasanya sibuk dan itu pun enggak rutinitas, ini waktu karahah. Kemudian yang kedua, waktu yang sangat, yang paling dan sangat karahah dan sangat makruh adalah pas terbit matahari. Enggak boleh beribadah pada saat itu. Karena wahina idzin yasjudu laha syaitan. Pada saat itu syaitan pun sujud karena matahari terbit baina qarnai syaitan, di antara dua tanduk syaitan, sehingga pada saat itu syaitan sujud kepada matahari. Penyembah matahari dibilang syaitan oleh Rasul. Sujud pada matahari. Ini waktu yang karaha syadidah, yang sangat makruh, pas terbit matahari. Dan haram. Hah? Sangat makruh bukan haram. Apa itu? Iya. Sebenarnya sih makruh itu istilah belakangan aja. Tapi intinya para ulama terdahulu kalau makruh itu haram. Itu perbedaan istilah aja sebenarnya. Sebenarnya kalau ulama terdahulu makruh itu artinya haram. Demikian dalam usul fikih. Sangat haram artinya. Ketika kita bilang makruh artinya kan dibenci. Siapa yang benci Allah Subhanahu wa taala artinya haram. Pada asalnya kan begitu. Cuman pembagian usul memang begitu. Hah? Sudah itu bicara sendiri lagi, kita lagi bicara salat syuruq. Barangkali di sini ada yang merokok nih tersinggung. Sudah cukup kan waktunya? Satu lagi enggak apa-apa sudah terlanjur. Saya pernah mendengar hadis Nabi itu masalah salat duha, tapi memang sering salat duha itu seringnya dapat rakaat. Cuma kalau pas malam tidak salat malam, dia salat hanya 12 rakaat itu hadis sahih. Sahih dalam Sahih Bukhari. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tertidur dari salat malam karena sakit atau yang lainnya kecapean, beliau salat di malam hari 12 rakaat. Kata para ulama, kenapa beliau salat 12 rakaat? Karena beliau biasa witir dengan 11 rakaat. Beliau biasa witir dengan berapa rakaat? 11 rakaat. Sehingga ketika beliau tertidur dari witir 11 rakaatnya, maka beliau mengqadanya di siang hari 12 rakaat. Dan ini yang dituntunkan. Dijelaskan misalnya yang seperti ini juga dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Kalau orang terbiasa witir dengan 9 rakaat dan suatu saat dia tertidur, maka artinya dianjurkan dan disunahkan bagi dia untuk mengqadanya di siang hari 10 rakaat. Orang terbiasa tidur di witir dengan 7 rakaat. Berarti kalau tertidur suatu saat di siang hari 8 rakaat. Intinya ditambah 1 rakaat supaya tidak jumlahnya tidak ganjil karena tidak ada witir di siang hari. Yang ada witir salat malam. Kalau dia terbiasa witir dengan 3 rakaat maka 4 rakaat. Kalau dia terbiasa witir dengan 1 rakaat, maklum dia bisanya segitu. Orang sibuk sih. Hah? Ya 2 rakaat minimalnya. Ini barakallahu fikum. Itu maknanya, tapi bukan berarti kebiasaan Rasulullah setiap salat duha 12 ronda. Itu adalah qadha hukumnya. Beliau mengqadha salat malamnya. Ali bin Abi Thalib, Aisyah radhiyallahu anha dijelaskan oleh diriwayatkan nukil riwayatnya oleh Al-Bassam dalam Tawdhihul Ahkam. Bahkan terkadang beliau mengqadha salat malam ketika beliau tertidur antara azan subuh dan salat subuh. Antara azan subuh dan salat subuh. Azan salat sunnah 2 rakaat fajar kemudian setelah itu mengqadha witir baru salat subuh. Boleh. Barakallahu fikum. Kenapa mereka? Karena sudah terbiasa sehingga ketika tertinggal satu malam terbebani. Kalau orang yang enggak terbiasa kan enjoy aja. Enggak pikiran qadha untuk apa, biasa juga enggak salat kok. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini. Semoga apa yang kita dengar bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma kina bihalalikan haramika wa agnina bifadlika amman siwak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.